dingin yang aneh menyiksa negeri. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makam, maafkanlah aku yang jengkel. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abad, ularkanlah keberanian itu. Hei Bung Karno, aku bersimpuh di makam, suaramu menggelegar di kalbu. Hei Bung Karno, nyenyakkah tidur abad, bilakah mimpi impian nyata. Negeri ini memang kaya, kaya penguasanya, yang miskin hatinya. Indonesia Raya, kaya marahnya. Indonesia Raya, yang kaya raya. Negeri ini memang